Mong, ayo buat tembang ketiga sesuai dengan. Hah? Apa? Apa? Apa re? Apa? Ya wes. Terima kasih. Sera dan spesial buat Jepara. Monggo dilanjutkan ke